peran itu sepanjang kita masih hidup, peran itu lebih banyak diambil alih oleh orang mama atau ibu tadi itu. Sampai ada bilang surga ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, sepanjang ayah dan ibu masih hidup di dunia ini, peran ayah hampir kelihatan tidak dalam cerita sama sekali. Di saat ayah sudah tidak ada lagi, baru di saat hal-hal tertentu yang membutuhkan harus kehadiran seorang ayah sebagai panutan dalam keluarga, pengayom, pelindung dalam keluarga itu dulu, baru mereka merasakan, bahkan anak kandungnya pun merasa bahwa peran seorang ayah sangat penting dalam kehidupan keluarga itu. Cinta pertama yang ngajarkan rasa dewasa tak semanis gula. Pesanmu terlalu pahit, harus kuat untuk hadapi dunia. Serindu ayam, walau kini kau terada. Di samping kau saya ingin terlelah, ayah. Andai waktu bisa terulang, Tuhan bawa ayah pulang. Saya ingin tegak walau sekejap. Peluklah aku, ayah. Sumpah terah kuat lagi kaki untuk berlari. Hidup tak semanis mimpi yang kau ceritakan saat tidur malam sampai saat terlelap. Ayah kini sarindu, ingin dekat dan perlu, tapi semua hanyalah bayangan di dalam setiap tidur. Dan rindu ini akan selalu masih ada. Sendiri sama tapi hari-hari, tanpa sosok ayah yang selalu temani. Saya pun sendiri, hati menangis, tak mampu berkata, hanya bisa terima. Ayah serindu. Ada kala tertahan rasa saat ingat ayah. Di pojok sana sendiri seakan tahan air mata. Hidup tak seperti cerita manis tiap malam. Kini pasti ada keluh karena dunia selalu kejam. Sah, butuh pelukan, walau sedetik bolehkah aku sandarkan. Dunia ini tak seperti yang hati bayangkan. Dan pelukan ayah satu yang saya rindukan. Walau kini kau terada, di samping kau saya ingin terlelah. Andai waktu bisa terulang, Tuhan bawa ayah pulang. Saya ingin tegak, walau sekejap. Peluklah aku, ayah. Sumpah terah kuat lagi kaki untuk berlari. Hidup tak semanis mimpi yang kau ceritakan saat tidur.